lari dari diriku. Walau jarak memisah, lari dari dirimu sampai kau kembali. Cintaku takkan berhenti, setia menanti apapun yang terjadi sampai kau kembali. Cintamu jauh